بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. إخواني في الله رحمكم الله. الحمد لله. Pada siang hari ini kita kembali melanjutkan majelis seperti biasa untuk ahad kedua. Kita melanjutkan membaca kitab Mudzakiratu Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', kajian hadis-hadis nabawi tentang akidah dan ittiba'. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian penjelasan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma tentang alamat an-nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan pada hadis ini ada 4 tanda. Yang pertama yang telah kita baca penjelasannya yaitu khianatul amanah, mengkhianati amanat. Naam, mengkhianati amanat. Pada penjelasannya Syekh Robi menjelaskan bahwa khianat terhadap amanat, di samping itu salah satu tanda-tanda kemunafikan, juga telah datang ancamannya dalam ayat yaitu dalam hal ini orang-orang yang menyembunyikan, tidak menyampaikan amanat berupa ilmu, menyembunyikan ilmu, maka akan mendapat laknat dari Allah dan akan mendapatkan laknat dari semua makhluk yang bisa melaknat. Fa'ala hamalatil ilmi, maka wajib atas para pengemban ilmu, kata Syekh Rabi, an yuballigu maja'a bihi khatamul anbiya, agar menyampaikan, mentabligh, yakni menyampaikan apa yang dibawa oleh penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Fa inna dzalika a'dhamul amanat, karena amanat menyampaikan ilmu, menyampaikan agama Allah, termasuk diantara amanat-amanat yang paling besar. Wa kitmanuhu wa taqa'usu anhu a'dhamul khianat, dan menyembunyikannya, menyembunyikan ilmu, naam, melalaikan, tidak menyampaikannya, termasuk khianat yang paling besar. Ya, jadi menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat Allah, itu adalah termasuk menunaikan amanah yang paling besar. Sebaliknya menyembunyikannya adalah khianat yang paling besar. Dalam suratul Anfal ayat 27 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian khianat terhadap amanah-amanah yang dibebankan atas kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Apa makna khianat kepada Allah? Para ahli tafsir menukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna khianat kepada Allah adalah bitarki faraidhi, dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Itu bentuk khianat kepada Allah. Tidak menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan, apa-apa yang Allah perintahkan. Adapun amanah, adapun khianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarki sunnatih, dengan meninggalkan sunnahnya, itu adalah khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah melarang kaum mukminin agar tidak khianat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya dan tidak khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnahnya. Naam. Kata Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi rahimahullah, i'lamu anna dinallahi amanatun. Ketahuilah bahwa agama Allah itu adalah amanah. Ya. Semakna dengan ucapan Ibn Abbas di atas, perintah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu semua amanah, wajib untuk ditunaikan. Baik, itu pembahasan terakhir ta'lim atau kajian bulan lalu. Kita masuk pada penjelasan tanda kemunafikan yang kedua, wasania al-kadhibu fil hadis, dusta dalam ucapan. Fa innahu asasun nifaq, berdusta dalam berucap adalah asas pokok kemunafikan. Ya, dasar kemunafikan adalah dusta ketika berucap. Naam. Wa huwa min aqbahil akhlaq, dan dia termasuk akhlak yang paling buruk. Jadi sekian banyak akhlak-akhlak yang madzmumah, tercela, yang paling buruknya atau termasuk yang paling buruk adalah berdusta ketika berucap. Alasannya fa innal umama kullaha, karena umat semuanya, ya, umat Islam dan selain umat Islam, ya. Jadi kalau dikatakan umat semuanya artinya apa? Umat Islam maupun selain umat Islam, tahtarimus sidqah, mereka semua menghormati yang namanya kejujuran. Wa tumqitul kadzib, dan membenci kedustaan semuanya. Naam. Wa tahtaqiru sahibahu, dan menghinakan pelaku kedustaan, orang yang biasa berdusta itu hina di sisi semua umat, baik umat Islam maupun di luar umat Islam. Ya, cukup itu menunjukkan kepada kita buruknya perkara ini. Fahris an takuna ma'as sadiqin, maka hendaknya kamu semangat bersama orang-orang yang jujur. Naam. Sebagaimana perintah dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam hal apa? Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam hal ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas pula bahwa yang namanya kejujuran itu mencakup ucapan dan perbuatan. Wabta'id anil kadzibi, dan menjauhlah dari dusta wal kadzabin, dan orang-orang yang suka berdusta. 6. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi sifatnya dan orangnya. Sifat itu kita tinggalkan, kita tidak berperangi dengannya, dan orang-orang yang bersifat dengan sifat yang tercela itu jangan didekati, dijauhi. Ya. Itu prinsip ya dalam Islam. Keburukan kita jauhi, demikian pula orang-orang yang melakukan keburukan. Keburukan kita benci, orang-orang yang melakukan keburukan juga kita benci. Prinsipnya benci karena Allah. Jangan terbawa perasaan dengan statement atau ucapan-ucapan mengatakan kita benci perbuatannya, kita jangan benci orangnya. Itu sering sekali muncul seperti itu. Tidak tahu dari mana prinsip ini. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Oke. Sementara di sini Syekh Rabi mengatakan, jauhi dusta dan orang-orang yang berdusta. Jadi perbuatannya ditinggalkan, jangan dilakukan. Pelakunya juga jangan didekati. Nah. Taib. Kenapa? Fa innahu min sifatin ahattal min sifati ahattil bashar. Karena itu termasuk sifatnya manusia yang paling rendah. Siapa mereka? Wahumul munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Nah, itu adalah bagian dari sifat-sifatnya manusia yang paling rendah. Siapa manusia yang paling rendah? Orang-orang munafik. Kenapa dikatakan manusia paling rendah? Karena sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang lalu, ya, tempatnya di mana munafik ini? Di neraka yang paling bawah, dasar neraka yang paling bawah. Fiddarkil asfali minan nar. Berarti mereka adalah manusia yang terjelek. Nah, manusia yang paling rendah. Kama fi hadal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, itu termasuk di antara sifat-sifat orang munafik berdusta dalam ucapan. Naam, wanzur ilaihim, dan perhatikanlah mereka, waqad qamat diyanatuhum 'alal kadhibi. Agama mereka telah dibangun di atas kedustaan. Naam. Jadi orang-orang munafik beragama landasannya adalah kedustaan. Wa kaifa fadhahahumullah, dan perhatikan betapa Allah telah membongkar aib mereka. Wa kashafa auratihim, ya, membongkar aib dan aurat mereka. Aurat diterjemahkan aib, ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya, dalam zikir pagi petang yang biasa kita baca. Pastur aurat artinya apa? Tutuplah aibku. Begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah membongkar aib dan aurat kaum munafikin. Qala ta'ala, "Idza ja'akal munafiqun." Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad kaum munafikin, qalu nashhadu innaka rasulullah, mereka berkata, kami bersaksi bahwa kamu adalah rasul Allah wahai Muhammad. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya. Yakni Allah tidak butuh syahadah, persaksian orang-orang munafik. Nah, Allah membongkar, ya, aib mereka. Apa yang selama ini mereka tutup-tutupi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa sungguh kaum munafikin itu benar-benar berdusta. Sungguh kaum munafikin benar-benar berdusta. Nah, siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu wahai Muhammad kaum munafikin. Kata ahli tafsir, yakni Abdullah ibnu Abi Salul. Naam, Abdullah ibnu Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya. Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Naam. Ya, bersaksi mempersaksikan risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah membongkar bahwa mereka itu hanya berdusta. Kamu jangan percaya kepada mereka. Karena mereka menyembunyikan lawan dari apa yang mereka tampakkan. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah, sehingga mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, ini mana'un nasa anil jihad wal imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni mereka mencegah orang-orang yang ikut berjihad dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu tentang tanda kemunafikan yang kedua dan pembahasan tentang al-kadzibu fil hadis, berdusta dalam ucapan. Sudah pernah kita lewati penjelasannya secara detail ya pada hadis sebelumnya, yaitu wala yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seseorang itu biasa berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta besar. Taib, wasalisah. Alamat yang ketiga, tanda kemunafikan yang ketiga adalah khalful wa'ud, menyelisihi janji. Ya, menyelisihi janji. Suka berjanji. Ya, suka menubar janji. Tetapi ketika ditagi janjinya tidak ditunaikan. Ya, apalagi sekarang tahun-tahun pemilu ya. Banyak orang menebar janji. Khalful wa'ud. Ya, menyelisih janji. Au naqdul uhud wal ghadar, atau merusak dan melanggar janji. Ya, jadi ada beberapa makna di sini. Menyelisih janji, merusak dan melanggar janji. Naam. Wadhalika min ashna'il akhlaq wa adzaliha, dan itu termasuk akhlak yang paling hina. Termasuk akhlak yang paling rendah. Ya. Menyelisihi janji. Naam. Ya, ini dia menjanji kamu, menjanji, memberikan janji kepada kamu, tetapi dia tidak menepati janjinya. Misalkan dia mengatakan saya akan datang menemui kamu jam 7. Ternyata dia tidak datang. Kalau datang jam 8 itu ingkar janji enggak? Itu terlambat namanya. Ini benar-benar enggak datang. Ditunggu jam 8, jam 9, jam 10 enggak datang-datang. Kalau masih datang tapi telat, itu ya mungkin ada uzur ya kan, atau istilahnya karena budayanya jam karet ya, seperti itu. Tapi tetap datang, itu tidak menyelisih janji. Ini enggak datang dia. Ya. Janjinya futsal jam berapa gitu, molor ya. Itu tidak menyelisih janji. Ingkar janji itu dia tidak datang sama sekali. Naam. Atau dia menjanjikan ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya. Nanti saya akan memberi kamu barang begini dan begini. Tapi enggak diberi-beri. Ya. Menjanjikan saudaranya suatu pemberian tetapi tidak diberi. Ingkar janji. Atau abah kepada anaknya. Nah, ini juga termasuk. Anaknya dijanji-janji terus. Nah, tapi enggak ditepati janjinya. Nah, itu termasuk perangai munafik ya. Naam. Adapun seorang yang beriman, mukmin itu kata Allah, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dalam surah Al-Baqarah. orang-orang yang menunaikan janjinya apabila mereka telah berjanji. Itu sifat kaum mukminin. Idza wa'ada waffa. Jika dia telah berjanji, dia akan berusaha menunaikannya. Jadi bertolak belakang 180 derajat dengan sifat munafik. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, wa idza wajadta ar-rajula yaghdiru katsiran bima ya'idu. Jika kamu mendapatkan seseorang dia banyak menyelisihi janjinya, ya, banyak ingkar janji, wala yafi dan tidak menunaikan janjinya, fa'alam anna fi qalbihi, ketahuilah bahwa di dalam hatinya syu'batun minan nifaq, ada cabang-cabang kemunafikan. Nah, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tidak menerka-nerka. Nah, ini berdasarkan petunjuk dari hadis bahwa itu indikasi ada sifat kemunafikan dalam diri. Ya. Di sini beliau mengatakan yaghdiru katsiran, ingkar janji, banyak sekali ingkar janjinya. Kalau sekali dua kali ya mungkin kita beri uzur. Tapi orang ini setiap kali berjanji selalu saja tidak memenuhi janjinya. Nah, Allah al-musta'an. Tayyib. Syekh Rabi melanjutkan, wa kafa bihi syarran an yakuna min awaqibihi maradun nifaq. Dan cukuplah itu merupakan suatu kejelekan di mana balasannya adalah penyakit kemunafikan. Nah, jadi balasan bagi orang yang selalu ingkar janji, dia akan mendapatkan penyakit hati berupa apa? Penyakit kemunafikan. Itu balasannya. Dalilnya dalam surah Taubah ayat 77. Allah mengatakan, fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kemunafikan dalam hati mereka. Ila yaumi yalqaunah. Sampai pada hari mereka berjumpa dengan Allah. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan. Wabima kanu yakdzibun. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Fa'aqobahum nifaqan. Allah menimpakan kemunafikan dalam hati mereka. Ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang domir, ya. Domir itu kata ganti pada kalimat aqobahum, maka dia, ya, menimpakan kemunafikan. Kata ganti dia ini kembali kepada siapa? Pendapat yang pertama mengatakan annaha tarji'u ilallah, bahwa kata ganti itu kembali kepada Allah, sehingga maknanya jazahumullahu bin nifaq, Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan menimpakan kemunafikan dalam hati-hati mereka. Naam. Dalam hati-hati mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menepati janji. Bima akhlafullaha ma wa'aduh. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi di sini. Jadi poin yang disampaikan oleh Syekh Rabi adalah salah satu dari dua tafsir yang ada di kalangan ahli tafsir. Tafsir yang kedua, annaha tarji'u ilal bukhli. Kata ganti itu kembali kepada kebakhilan, ya. Sifat bakhil yang ada pada mereka. Sehingga maknanya adalah aqabahum bukhluhum bima nadaru nifaqan. Naam, kebakhilan mereka menjadikan mereka munafik. Ya. Kebakhilan mereka terhadap apa yang telah mereka nadarkan menjadikan mereka bersifat munafik. Yakni apa yang disebutkan pada konteks ayat, naam, sebelumnya dikatakan bahwa dia berjanji jika dia memiliki harta, dia akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Ternyata ketika harta itu telah datang, rezekinya telah dimudahkan, tidak kunjung bersedekah. Maka kebakhilan ini memunculkan kemunafikan dalam diri. Nah, ini pelajaran bagi kita, barakallahu fikum. Sebagian di antara kita mungkin ya bertekad, bahkan sampai mengucapkan, nanti kalau saya berhasil usahanya, dagangannya, orderannya banyak, saya akan bersedekah. Kalau naik pangkat, saya akan bersedekah. Dan seterusnya. Ternyata tidak kunjung bersedekah. Nah, itu akan memunculkan kemunafikan dalam diri seseorang. Itu makna yang kedua dari ayat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Rabi, fahdhar minal inhidar ila hadzal khuluq al haqir, maka berhati-hatilah ya agar tidak terjerumus kepada akhlak yang rendah ini. Naam. Katakan tadi ini merupakan akhlak yang paling hina, akhlak yang paling rendah. Suka ingkar janji. Waharis 'alal wafa'i bil wa'di, dan bersemangatlah dalam menunaikan janji, dalam memenuhi janji. Naam. Wahtiramil ahdi, dan menghargai janji. Ya. Jadi ada dua hal, menunaikan janji dan menghargai janji. Kalau ada seseorang tidak menghargai janji, jangan harap dia akan menunaikan janjinya. Ya. Tidak menghargai dia. Dianggap remeh janji itu. Naam. Tidak ada nilainya janji itu bagi dia. Ya. Ya ikhwah, kita sepakat hadir jam 10. Ah, jam 10. Ya kan? Enggak dihargai kan? Nah, jadi janji itu harus kita hargai, kita ketahui wibawahnya, dan kita tunaikan. Barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Kita berhati-hati supaya tidak terjerumus dari ingkar janji dan berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin menunaikan janji. Tujuannya kata Syekh Rabi, supaya kita termasuk ulul albab. Hatta takuna min ulil albab. Ya, ulul albab itu orang-orang yang berakal. Naam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ulul albab. Ya. Kemarin sudah dibahas tentang akal di sini. Kitab apa? Sudah lupa lagi pembahasan. Hah? Kitabnya apa kemarin? Raudhatul Uqala. Itu pembahasan akal luar biasa. Kita faham kedudukan akal itu bagaimana dalam hidup kita. Raudhatul Uqala, dari judul kitabnya saja sudah kita bisa membayangkan apa isinya. Naam, tamannya orang-orang yang berakal. Dibahas tentang akal, ya, kedudukan akal. Allah memuji ulul albab dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, jika kita ingin menjadi ulul albab, termasuk ulul albab, maka berusaha menghargai janji, memenuhi janji. Artinya kalau kita tidak menghargai janji, tidak memenuhi janji, kita tidak termasuk ulul albab. Akalnya itu kurang. Tidak punya akal yang sempurna. Janji kok diingkari. Ya kan? Orang yang sempurna akalnya akan berusaha. menepati janjinya. Nah, dalam ayat Allah mengatakan alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ya, di sini dalam surah Ar-Ra'd ayat 20, orang-orang yang yufuna bi'ahdillah, memenuhi janji Allah, wa la yanquduna al-mitsaq, dan tidak membatalkan perjanjian. Nah, mana penyebutan ulul albab pada ayat ini? Tidak ada. Ada pada ayat sebelumnya. Kalau kita mundur satu ayat ke belakang, ayat 19. Karena yang ditampilkan di sini ayat 20. Ayat 19 berbunyi, afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, min rabbik, dari Rabbmu, kaman huwa a'ma, apa yang Allah turunkan adalah kebenaran, apakah sama orang yang mengetahui itu kebenaran sama dengan orang yang a'ma, yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Siapa mereka? Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Ini karakter orang yang menghargai janji dan berusaha memenuhi janjinya. Naam. Barakallahu fiikum. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat 20 dalam surah Ar-Ra'd ini, "Fala yakunul 'abdu min ulil albabil ladina lahum ats-tsawabul 'adzim." Maka seorang hamba tidak bisa menjadi ulul albab yang mereka akan mendapatkan pahala yang besar, illa bi ada'iha kamilah, kecuali dengan menunaikan janjinya secara sempurna. Ya, jadi dari ucapan beliau ini menggambarkan kepada kita bahwa al-mufuna bil ahd, orang-orang yang memenuhi janji itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling hina apa tadi? Akhlak paling hina, paling rendah apa? Tidak memenuhi janji. Kemudian memenuhi janji setengah-setengah. Ya. Kemudian memenuhi janji sempurna. Nah, siapa yang termasuk ulul albab? Bi ada'iha kamilah, orang yang menunaikannya sempurna. Ya. Dia menjanjikan sesuatu, dia penuhi dengan sempurna, dia berikan dengan sempurna. Saya beri kamu 100, ya, benar dia beri 100 sebagaimana yang dia janjikan. Kalau cuma memberi 50 berarti tidak menunaikannya kamilah. Naam. Jadi orang-orang yang berhak masuk dalam kategori ulul albab yang akan mendapatkan pahala yang besar, as-sawab al-azim, bahasa atau ungkapan As-Sa'di rahimahullah. Mendapatkan pahala yang besar adalah orang yang menunaikan janjinya kamilatan, dengan sempurna. Dengan sempurna. Nah, tidak menguranginya dan tidak membatalkannya. Jelas ya? Jadi mengingkari janji termasuk perangai, ciri tanda orang munafik, dan itu adalah sifat yang paling rendah, paling hina. Sebaliknya, menunaikan janji secara sempurna termasuk diantara sifat ulul albab yang akan mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat, al-fujur. Nah, fajir, jahat ketika dia bertikai, ketika dia berdebat, berselisih. Jadi perselisihan itu adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah. ketetapan Allah bagi umat manusia. Wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah, mereka akan selalu berselisih. Illa man rahimar rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perselisihan, selalu ada perselisihan itu. Nah, kita dituntut ketika terjadi perselisihan jangan bersifat hujur, karena itu tanda kemunafikan. Ya. Nah, berselisih dengan saudaranya tetap menempuh jalur-jalur yang telah dibimbingkan syariat, yang telah dibimbingkan dalam syariat kita. Naam. Gambarannya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mukhasama indal qadi wa nahwihi, bertikai, berselisih di sisi hakim. Ya, atau selainnya, termasuk berselisih di hadapan ulama, ini termasuk mukhasama. Jadi jangan fajir dalam berselisih. Naam. Di sini dicontohkan indal hakim, hakim yang menentukan hukum. Ya. Jika dia berselisih maka dia bersifat jahat dalam berselisih. Dan khusuma itu terbagi menjadi dua. Ya, pertikaian, perselisihan itu ala nawaini ahaduhuma an yadda'iya ma laysa lahu. Naam. Bersikap fajir, jahat dalam berselisih ada dua. Yang pertama, dia mengakui sesuatu yang bukan haknya. Ya kan? Terjadi perselisihan, pertikaian. Si A dan si B masing-masing mengakui punya hak terhadap barang itu. Orang yang fajir dalam perselisihan ini akan mengakui sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Itu namanya fajir dalam khusumah, pertikaian, perselisihan. Wasani, yang kedua, an yungkira ma yajibu alaihi. Dia mengingkari, tidak mengakui apa yang wajib dia tunaikan. Yang pertama tadi mengakui yang bukan haknya. Yang kedua mengingkari kewajiban yang harus dia lakukan, yang harus dia tunaikan, yang harus dia berikan. Enam. Contoh untuk jenis yang pertama, idda'a syakhsun 'ala akhar. Seseorang mengakui punya hak atas orang lain, faqala indal qadhi, maka dia berkata, memberikan persaksian di hadapan yang mulia hakim, ana atlubu min hadzal rajul 1000 riyal. Saya menuntut. Nah, ini kan sekarang di pengadilan ini. Dia mengatakan saya menuntut orang ini membayar kepada saya 1000 riyal. 1000 riyal berapa? 35 juta ya. Sekitar 35 juta. Karena 1 riyal sekarang 3000 lebih. 4000 sudah. Berarti naik 40 juta. Nah. Ya. Jadi dia menuntut orang dalam kondisi sebenarnya dia berdusta dan mendatangkan saksi-saksi palsu. Naam. Lantas yang mulia hakim memutuskan perkara, dia yang menang. Ini apa namanya? Fajir. Jahat ketika bertikai. Naam. Untuk yang kedua bagaimana tadi? Mengingkari kewajiban yang harus dia berikan. Ya kan? Anyaguna inda syakhsin alf riyal fayatihi sahibul haq. Ya, orang itu punya utang 1000 riyal. Kemudian yang punya piutang yang memberikan utang datang menuntut utangnya. Ya, ini dalam dicontohkan utang piutang ya. Kalau ada yang sedang punya utang, afwan, saya bukan maksudkan Anda. Yang punya utang datang menagih utangnya. Nah, fajir dia dalam hal ini apa? Dia tidak mengakui kalau punya utang. Dia tidak mengakui kalau punya utang. Baik. Barakallahu fikum. Jadi gambaran kefajiran dalam bertikai ada dua tadi ya. Mengakui yang bukan haknya, kemudian mengingkari kewajiban yang harus dia berikan. Nah, pertikaian apakah itu di sisi qadhi, hakim pengadilan, atau di sisi siapa saja yang bisa, yang biasa memberikan keputusan, termasuk perselisihan di kalangan duat para dai. Ya, biasanya diselesaikan di sisi para ulama. Nah, terlihat mana yang fajir dalam khusumah. Jika dia mengakui yang bukan haknya atau mengingkari kewajiban yang wajib dia berikan. Naam. Kita baca penjelasan Syekh Rabi, al-fujuru fil mukhasamah. Bersikap fajir jahat ya ketika bertikai, wa adamul wuquf indal haq, dan tidak mau mengikuti kebenaran. Wa huwa wizrun kabirun, itu merupakan dosa yang besar. Wa jurmun khatir, jadi dia kesalahan yang besar dan dosa yang berbahaya. Yajru ila mafasida azima, akan mengantarkan kepada kerusakan yang besar berupa istibahatul amwal, akan membolehkan mengambil harta milik orang lain seperti yang kita contohkan tadi di atas ya. Naam. Mengakui sesuatu yang bukan haknya berarti apa? Istibahatul amwal, mengambil harta orang lain ya tanpa hak. Wal a'rad, dan akan melanggar kehormatan. Nah, kalau dia fajir dalam bertikai, maka orang yang semestinya dijaga kehormatannya menjadi jatuh kehormatannya. Wajahdi hukukil akharin, dan mengingkari hak-hak orang lain. Wa il saqit tuham adz-dzalima bihim, dan melekatkan tuduhan zalim kepada mereka. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena fajir jahat dalam bertikai. Naam. Melekatkan apa? Tuduhan zalim kepada mereka. Wa muharabati du'ati ilal haq, dan memusuhi para dai yang mengajak kepada kebenaran. Wasaddin nasi anil haq, dan memalingkan manusia dari kebenaran. Wal huda, dan petunjuk. Wassulugi bihim fi masalik al ghiwayah war roda, dan mengajak menempuh jalan kesesatan dan kebinasaan. Ini semua akibat dari apa? Fajir jahat dalam bertikai. Fakam min amwalin stubihat, maka betapa banyak harta yang dianggap halal. Wa'arad, untuhikat, dan kehormatan yang dirusak. Wadima uriqat, dan darah yang ditumpahkan. Bisababi fujuril munafikin, disebabkan karena jahatnya kaum munafikin. Fi khusumatihim, dalam perdebatan-perdebatan, pertikaian-pertikaian mereka. Wa kam min muridin lil haqqi sadduhu an suluki siratil mustaqim, dan betapa banyak orang-orang yang menginginkan al-haq mereka halangi dari menempuh jalan yang lurus. Wattiba'il haqqil qawim, dan mengikuti al-haq yang lurus. Walaulal fujur fil khusumah, kemudian Syekh Rabi menutup penjelasan dengan mengatakan, seandainya bukan fujur, ya, seandainya bukan karena jahat dalam hal bertikai, la ra'aita mu'dhamal muslimin, engkau akan mendapati sebagian besar kaum muslimin multazimina manhaj Allah, mereka akan istiqomah di atas manhaj Allah, muktafina sabilal mu'minin, dan akan mengikuti jalannya kaum mu'minin. Siapa mereka? Minas salafis salihin, dari kalangan kaum salaf yang salih. Nah, jadi di antara sebab penyimpangan adalah fajir dalam bertikai. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, empat perangai ini, ya, apabila terkumpulkan pada seseorang, maka dia menjadi munafik yang murni. Nah, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya, kita ulangi apa yang pertama. Khianat amanat, diberi amanah dia khianat. Yang kedua, berdusta dalam ucapan. Yang ketiga, ingkar janji. Yang keempat, jahat dalam bertikai. Enam, jika didapatkan pada diri seseorang salah satu dari empat hal tersebut, ya, maka berarti pada dirinya ada salah satu dari sifat-sifat kemunafikan sampai dia membersihkan diri darinya, sampai dia meninggalkannya. Taib, diambil faedah pula dari hadis, dalil ala tahdir, ini yang anda bacakan, penjelasan Al-Utsaimin rahimahullah. Dalil ala tahdir al-baligh min hadhihi sifat al-arba'ah. Pada hadis ada dalil memperingatkan dari sifat-sifat yang tercela ini. At-tahdhir al-baligh. Tahdhir yang sempurna. Ya, dari empat sifat-sifat ini. Naam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa barang siapa terkumpulkan pada diri seseorang empat sifat ini, maka dia adalah munafik yang murni. Ini hakikatnya adalah tahdir yang sempurna. Ya, jadi lafadznya khobar, tetapi maksudnya apa? Tahdir. Difahami? Jadi tahdir itu tidak melulu harus dengan kalimat peringatan. Tidak melulu harus dengan itu. Terkadang kita cuma mengkhabarkan, itu sudah mengandung tahdir. Nah, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Nabi memperingat, Nabi mengkhabarkan, tetapi kandungannya peringatan. Baik, kemudian terakhir, faedah terakhir, wa fihi aidan dalilun ala anna al-insan qad yajtami'u fihi khisal iman wa khisal nifaq. Dalil bahwa seseorang terkadang terkumpulkan dalam dirinya perangai keimanan dan perangai kemunafikan di waktu yang sama pada diri satu orang yang sama. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Ya. Bahwa seseorang pada dirinya bisa saja ada sifat kemunafikan, sifat kefasikan. Ya, pada dirinya bisa saja ada sifat istiqomah, sifat permusuhan, sifat walayah, loyalitas. Bisa tergabungkan di waktu yang sama. Yani seseorang tidak harus dia kafir murni kafir atau mukmin murni mukmin, ya. Dengan kata lain, memiliki keyakinan seorang mukmin itu harus sempurna. Kalau dia kurang, maka dia tidak bisa menjadi mukmin alias menjadi kafir. Ini pendapat siapa? Kaum Khawarij. ya, sedikit salah, sedikit saja melakukan suatu dosa, satu dosa besar yang dilakukan langsung dihukumi bukan mukmin. Nah, jadi hadis ini termasuk bantahan terhadap mereka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang itu bisa terkumpulkan padanya dua sifat yang berlawanan. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Selesai penjelasan hadis 18. Kita masuk ke hadis 19. Taib, sebelum kita lanjut, apa kaitan hadis 18 dengan masalah akidah? Ini kan hadis-hadis yang berbicara tentang akidah dan ittiba, apa kaitannya? Masalah kemunafikan itu akidah tidak? Masalah akidah, kalau enggak diperhatikan, kita bisa jatuh pada penyimpangan akidah. Kalau kita punya sifat-sifat munafik dalam diri kita, apalagi terkumpulkan semuanya, tempat-tempatnya, itu bisa mengurangi akidah kita, bahkan bisa merusaknya sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi perhatian seorang muslim, seorang mukmin berusaha menjauhi semua jenis-jenis kemunafikan dan selalu mengkhawatirkan dirinya memiliki sifat munafik sebagaimana yang terjadi pada diri siapa? Para sahabat termasuk Umar radhiyallahu anhu. Beliau sangat khawatir ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Beliau sangat khawatir masuk dalam list daftar nama-nama orang munafik. Sampai-sampai beliau bertanya kepada sahabat yang memiliki daftar itu, siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang muslim merasa aman-aman saja dari sifat munafik, itu dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan kesempurnaan imannya. Nah, dia akan selalu mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan saya munafik. Ya, bukan sibuk menuduh orang lain munafik ente. Ya kan? Ah, kamu munafik. Munafik maksudnya gimana? Yang ditampakkan beda dengan yang disembunyikan. Ya. Jangan sibuk menuduh orang munafik. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, khawatirkan diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Baik, kita berpindah hadis yang ke-19. Ijtinabul mubiqat. 6. Jadi hadis ke-19 ini diberi judul oleh Syekh Rabi, menjauhi hal-hal yang membinasakan. Nah, ini juga kaitannya dengan akidah dan ittiba. Nanti ada di antara 7 hal yang membinasakan, bisa membinasakan akidah kita. Di antaranya syirik, sihir. Akan kita baca pada sesi kedua setelah istirahat. Tafadhalu. Barakallahu.